Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Faqala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babul ashrun, bab yang ke-20 tentang al-ji'alah, atau boleh juga dibaca ju'alah. Poin yang pertama, makna dan hukumnya, ji'alah adalah iltizamu iwadin ma'lumin, komitmen untuk memberikan kompensasi finansial dengan nilai tertentu, ala amalin mu'ayyanin, untuk satu pekerjaan tertentu, biqad in nadar an fa'ilihi, tanpa melihat siapa pelakunya. Yang penting pekerjaan tersebut selesai dan upahnya jelas. Contohnya adalah orang yang mengatakan, siapa yang menemukan mobilku yang hilang, maka untuknya hadiah 1000 rial. Oleh karena itu, hakikat ji'alah adalah al-wa'du bil-hadiyah. Hakikat ji'alah itu al-wa'du bil-hadiyah, menjanjikan hadiah dengan nominal tertentu untuk kegiatan tertentu. Oleh karena itu, maka lomba yang hadiahnya dari pihak sponsor, ditanggung penuh oleh pihak sponsor, itu termasuk akadnya ji'alah. Siapa yang bisa begini dan menang, melebihi teman-temannya, tak kasih ini. Hukum dan dalilnya, dia adalah termasuk akad yang mubah menurut syariat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang bisa membawakan saudaraku, maka himlu ba'irin, untuknya gandum, himlu ba'ir yang bisa dipikul seekor unta, wa ana bi za'im, atau siapa yang bisa datang membawakannya, yaitu piala sang raja yang hilang, untuknya gandum yang bisa dipikul oleh seekor unta, wa ana bi za'im, dan aku menjaminnya. Dan termasuk akad ji'alah adalah upah dalam ruqayah. Maka jika tukang ruqyah itu mau pasang tarif, boleh. Seorang yang tukang ruqyah ketika dia mau meruqyah, dia pasang tarif, itu boleh, namun transaksinya ji'alah. Dan ji'alah maka upah dalam ji'alah itu baru dijadikan manakala pekerjaan selesai. Dan untuk meruqyah, selesainya adalah sembuhnya. Di ruqyah sembuh, maka boleh dan berhak atas kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kampung Arab. Fastadhafuhum, lalu mereka minta untuk menjadi tamu. Falam yudhifuhum, maka tidak ada satupun warga kampung tersebut yang mau menerima mereka sebagai tamu. Padahal di masa silam itu tidak ada orang, tidak ada bisnis kuliner. Maka ketika orang itu safar, cara makannya itu cuma dua saja. Bawa bekal, memakan bekal, kalau enggak bertamu. Tidak ada cara yang lain. Mampir ke warung Padang, enggak ada. Maka kalau bekal habis, istidhofah minta jadikan tamu, tidak ada yang menerima, ini alamat bahaya, alamat kelaparan. Falutiqa Sayyidul Hayy, maka tersengat binatang berbisa pimpinan desa kampung tersebut. Maka mereka berkata kepada para sahabat, apakah di antara kalian yang bisa meru'yah? Mereka, para sahabat, mengatakan ya, akan tapi kami tidak mau kecuali jika kalian tentukan untuk kami ju'lan upah. Maka mereka tentukan untuk, mereka sepakati untuk para sahabat qati'u siyahin, siyah kambing dalam jumlah tertentu. Di riwayat yang lain dijelaskan 30 ekor kambing. Faraqahu rajulun minhum, maka salah seorang sahabat kemudian meru'yah cuma membaca surat Al-Fatihah. Begitu selesai membaca surat Al-Fatihah, sembuhlah orang yang diru'yah dan pulang ke Madinah membawa 30 ekor kambing. Mereka serahkan kepada para sahabat ini kambing yang dijanjikan. Setelah menerima, maka mereka, rombongan para sahabat ini, tengkar di antara mereka sendiri, ini halal ataukah tidak. Faqalu, lalu mereka mengatakan, kami tidak akan mau mengambilnya sehingga kita tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mereka pulang ke Madinah, mereka bertanya pada Nabi. Jawab Nabi untuk mereka, ambillah kambing tersebut dari penduduk kampung itu dan tolong berikan aku jatah. Watribu li ma'akum bisahmin, tolong berikan jatah untukku bersama kalian. Dan ini adalah ungkapan untuk menunjukkan kalau beliau ridha dan tidak mempermasalahkan upah itu. Kemudian ahkam al-muta'aliqah biha, ketentuan hukum yang berkaitan dengannya atau sebelumnya. Maka hadis di atas riwayat Bukhari Muslim, dalil bolehnya upah dalam ruqyah, dan upah dalam ruqyah statusnya ji'ala. Upah tersebut halal manakala pekerjaan selesai dan maksud dari ru'yah itu terwujud, yaitu sembuhnya yang diru'yah. Dan hadis ini dalil bolehnya meru'yah orang kafir, karena adz-dhahir kampung tersebut adalah kampung orang-orang kafir. Seandainya mereka kaum muslimin, mereka menghargai dan menghormati para sahabat Nabi. Maka jika bisa kita pastikan adalah kampung kafir, maka di sini dalil bolehnya bertamu ke rumah orang kafir dan memakan suguhan makanan yang diberikan, kecuali makanan-makanan yang jelas tidak halal ya. Dan ketentuan berkaitan dengan ji'alah Berkaitan dengan jialah terdapat sejumlah ketentuan berikut disyaratkan bagi orang yang memberikan berkomitmen untuk memberikan upah. Adalah dia orang yang boleh melakukan transaksi. Dan disyaratkan bagi pelaku pekerja dalam transaksi jialah tidaklah mampu untuk bekerja. Kemudian pekerjaan yang mubah, maka tidak sah jialah untuk perbuatan yang haram. Semacam nyanyian, siapa yang menyanyikan untukku 10 lagu, punya uang sekian. Untuk memproduksi khamar atau yang lainnya. Kemudian dalam jialah, waktu kerja tidak ditentukan dengan waktu tertentu. Beda dengan ijarah. Ijarah waktu kerja harus jelas. Kalau jialah tidak, yang penting selesai, maka selesai berhak dapat upah. Maka pekerjaan-pekerjaan freelance itu tergolong jialah. Ngantor dengan ketentuan waktu yang jelas, yang baku, itu ijarah. Karena dalam jialah yang penting dilihat kerjanya. Kerjanya selesai, kamu berhak upah. Tidak selesai, kamu tidak dapat upah. Mau cepat dapat upah, cepat selesaikan pekerjaan. Falakala, maka seandainya seorang itu mengatakan, siapa yang bisa mengembalikan ontaku sampai akhir pekan ini untuknya 1 dinar, maka ini jialah yang tidak sah. Karena ditentukan waktunya. Kemudian jialah adalah akad jais, akad yang tidak bersifat mengikat, sehingga masing-masing dari 2 pihak yang bertransaksi boleh membatalkannya. Maka jika al-jail, jika orang menjanjikan hadiah yang membatalkan padahal sudah kerja, maka pekerja mendapatkan upah standar untuk menyelesaikan pekerjaan semacam itu. Namun jika yang membatalkan adalah pekerja dan dia juga belum bekerja dan atau belum selesai kerja, fala syai'a lahu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan apapun. Maka termasuk transaksi jialah, ya, upah membayar pengacara atau advokat. Maka upah untuk membayar pengacara atau advokat itu ada 3 kemungkinan akad. Kalau itu gratisan, free, tidak bayar, ya, maka akadnya akad wakalah. Pokoknya kamu nyantai saja, kami yang ngurus. Tidak perlu bayar, nah ini semua kami yang ngurus. Maka akadnya akad wakalah, mewakilkan. Jadi wakil, ya, orang yang punya urusan. Ya, Pak. Maka si advokat ini jadi wakil untuk orang yang punya urusan. Jika pokoknya saya punya masalah begini, tolong uruskan sampai selesai, upahnya berapa, mari kita rembuk, kemudian disepakati sekian. Sampai selesai, sekian. Maka ini transaksinya jialah. Namun jika advokat mengatakan kami akan urus menyelesaikan, namun kami punya jam kerja, urusan bapak kami urus selama jam sekian sampai jam sekian, ya, selama sebulan kami minta fee sekian, ya kalau nanti tidak selesai, kalau selesai cepat ya. Ya sudah, kalau ya enggak ya setiap 1 bulan kami minta fee sekian. Kami kerja all out untuk ngurusi perkara bapak. Nah, maka transaksi ijarah. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-21 tentang luqatah, barang temuan, dan laqit, anak temuan. Ada anak yang ditemukan di tempat umum, tidak tahu anaknya siapa. Itu kalau dalam tempat, di tempatnya bayi dibuang, di gardu ronda, di masjid, atau di tempat-tempat yang lain. Makna luqatah dan hukumnya, maknanya luqatah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dipungut. Maka luqatah adalah nama untuk sesuatu yang dijumpai oleh orang menemukan lalu dia mengambilnya. Sedangkan dalam syariat adalah mengambil harta yang dihormati. Harta yang dihormati adalah hartanya muslim atau ahli kitab, diambil min matya'atin, dari tempat hilang, diambil untuk dia amankan, atau dia berniat untuk memilikinya setelah mengumumkannya. Hukum dan dalilnya, dalil pokok dalam aslinya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi ditanya tentang temuan berupa emas ataukah perak. Maka Nabi katakan, kenalilah wika'aha, di catatan kaki, wika' al-khayit, tali atau benang yang ditusadubi untuk mengikat, asurah atau al-kais, untuk mengikat kantong uang, wal-kais atau wal-kis atau wadah atau yang lainnya. Dan kenali ifasoha atau afasoha, ya, dicatatkan kaki, afas, wadah, takunu fihi nafkah, yang ada di wadah tersebut, nafkah, wadah tersebut terbuat dari kulit atau yang lainnya. Wal maksud, yang jadi maksud adalah orang yang menemukan itu mengetahui ciri-ciri yang hatta ya'lam, sehingga dia mengetahui benarnya orang yang menggambarkannya ketika dia menggambarkannya. Yang jadi maksud adalah mengenali barang tersebut, kemudian nanti bisa jadi bahan tes. Ketika ada orang yang mengaku itu milik saya, maka kita tes apa cirinya. Oh, talinya warnanya apa, kantongnya, dan seterusnya. Jika dia bisa menyebutkannya dengan baik dan benar, maka dialah pemiliknya. Tuma arifah, kemudian umumkanlah selama setahun. Maka jika engkau tidak mengetahui, ya, tidak ketemu dengan pemiliknya sampai satu tahun, fastangfiqha, maka manfaatkanlah harta itu. Namun boleh dimanfaatkan dengan status barang itu adalah titipan di tempatmu. Artinya setelah kita manfaatkan, setelah kita habiskan, datanglah orang yang memintanya, yang menadari pada satu hari nanti, maka bayarkanlah, tunaikanlah kepadanya. Dan Nabi ditanya tentang dholatil ibil, unta yang kabur. Maka Nabi katakan, malaka walaha, kenapa engkau mengurusinya? Biarkan unta itu, karena bersamanya sepatunya dan tandon airnya. Dia akan datangi mata air atau oase, dan dia akan memakan pohon sampai dia berjumpa pemiliknya. Dan Nabi ditanya tentang temuan kambing. Nabi katakan, ambil dan selamatkan kambing tersebut, karena kambing yang hilang ini boleh jadi menjadi hakmu, atau menjadi hak saudaramu pemiliknya yang asli, atau malah dimakan serigala. Kemudian ketentuan hukum untuk luqatah, ada barang-barang temuan yang la tatba'uhu himmatun nas, tidak menjadi perhatian orang. Orang yang kehilangan itu tidak akan balik cirinya. Orang yang kehilangan dia tidak akan balik kanan untuk mencarinya. Merasa kehilangan uang 1000 kurang lebih sudah 1 kilo. Kira-kira balik kanan untuk cari 1000, ah lumayan lah 1000. Atau tidak. Jika kemungkinan besar dia enggak melah, adalah 1000 enggak apa-apa. Maka itu adalah mala tatba'uhu himmatun nas, tidak menjadi perhatian orang. Semacam cambuk warahib atau satu potong roti atau satu butir kurma, tongkat yang tidak ada nilainya, tongkat murahan atau cambuk murahan, maka ini boleh iltiqatuhu diambil, dan bagi orang yang menemukan boleh langsung memanfaatkannya dan memilikinya tanpa perlu pengumuman. Ya, darinya sabda Nabi, ketika Nabi melihat ada satu butir kurma, Nabi katakan, seandainya aku tidak khawatir itu adalah kurma sedekah, niscaya aku akan memakannya daripada tidak berguna, tidak ada yang menikmatinya. Karena khawatir tuh ini khawatir ini adalah kurma sedekah, maka Nabi tidak jadi. Kemudian mayam tanik binapsihi, hewan atau benda yang bisa melindungi dirinya sendiri dari gangguan binatang buas kecil-kecilan atau yang lain semacam unta, kuda dan sapi serta begal, maka haram untuk dipungut. Dan orang yang menemukannya tidaklah menjadi pemiliknya meskipun dia telah bita'rifihi, meskipun dia telah mengumumkannya. Sebagaimana hadis di atas, sabda Nabi Zaid bin Khalid tentang temuan unta. Kemudian poin yang ketiga adalah barang yang boleh dipungut namun wajib diumumkan. Emas, perak, barang-barang dan hewan-hewan yang tidak bisa menolak gangguan binatang kecil yang masih belia. Masih belia saja tidak bisa. Atau binatang buas sigor yang ukurannya kecil. Macam kambing, ayam dan yang lain. Berdasarkan hadis Zaid bin Khalid yang telah lewat. Maka siapa yang percaya dengan dirinya, pede dengan dirinya sendiri. Wahada liman wathika finapsihi. Ini adalah berlaku untuk orang yang pede dengan dirinya. Wah, dan dia mampu untuk mengumumkannya. Kemudian orang sibuk, ya, maka ya, dia amankan malah semakin terlantar. Maka tidak ada keharusan baginya untuk mengambilnya dan mengamankannya karena kesibukannya. Kemudian beberapa ketentuan yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan luqatah. Maka jika yang diambil adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka orang yang menemukannya diberi pilihan antara menyembelih kemudian memakannya, kemudian daf'i qimatihi, menyerahkan uang nilainya fil hali seketika. Atau dia jual, kemudian dia simpan hasil penjualannya untuk pemiliknya. Setelah pemiliknya tersebut mengetahui ciri-ciri hewan yang hilang. Pilihan yang ketiga, hewan tersebut dia jaga dan dia nafkahi dari hartanya, namun dia tidak memilikinya. Wayarji, dan dia bisa minta ganti uang yang dia keluarkan kepada pemiliknya jika dia datang dan menyerahkan. Namun jika telah datang pemiliknya sebelum orang yang menemukan itu memakannya, falahu akhduha, tentu bagi si pemilik berhak untuk mengambilnya. Maka ketika menemukan kambing hilang, maka ini ada tiga pilihan. Karena ngerawat juga capek, dan tidak semua orang kemudian punya waktu untuk itu, maka ada tiga pilihan. Pilihan yang pertama tadi apa? Ya, disembelih, dimakan. Namun diserahkan uangnya. Namun ini statusnya dibeli jadinya, atau semacam itu. Kambing ini standar berapa? Oh, 1,5 juta ya sudah. Kita sembelih, nanti kita bayari yang punya 1,5 juta. Yang kedua adalah dijual dan uangnya disimpan. Diserahkan pada pemilik setelah dia terbukti betul-betul pemilik karena ditanyai dan dia tahu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, sudah dipelihara, diamankan. Konsekuensinya, kemudian biaya pemeliharaan ya ditanggung orang yang menemukannya. Terus gimana? Ya minta ganti rugi, nanti minta ganti kepada pemiliknya. Kemudian jika barang temuan adalah satu barang yang khawatir membusuk semacam buah-buahan, maka orang yang menemukan boleh langsung memakannya dan membayar nilainya kepada pemiliknya, atau menjualnya dan menyimpan hasil penjualnya sampai datang pemiliknya. Kemudian ada pun uang, barang-barang, berbagai macam wadah dan barang-barang, fayalzamu, dia punya kewajiban untuk menjaga semuanya sebagai amanah di tangannya dan mengumumkannya di tempat-tempat berkumpulnya banyak orang. Ya, maka kalau uang, nemukan uang, ya lazamu hifdzul jami', maka punya kewajiban untuk menyimpan dan mengumumkannya. Sedang menyimpan, tidak kemudian memakainya. Sekedar menyimpan saja. Dan tidak boleh mengambil barang temuan kecuali orang yang yakin terhadap dirinya. Yakin bisa mengumumkan, ayu arifa biha, mengumumkannya. Karena mengumumkan barang temuan itu wajib. Jika ditemukan, maka diketahuilah pemiliknya, maka diketahui sifat-sifatnya dan diketahuilah sampai mana? Di anna ta'rib bil qath' wajibun, karena mengumumkan barang temuan itu hukumnya wajib. Maka jika seorang itu mengambil barang temuan, maka adalah dia ketahui sifat-sifat dari barang temuan tersebut, kemudian dia umumkan selama 1 tahun. Cara mengumumkan berupa meneriakkannya di tempat-tempat kumpul banyak orang. Faidaja, maka jika datang pemiliknya dan kemudian mendeskripsikannya utopik sama persis dengan cirinya, maka dia serahkan padanya. Jika tidak datang pemiliknya setelah diumumkan 1 tahun, maka itu jadi miliknya. Dan jadi miliknya selama pemiliknya belum datang. Kok ternyata pemiliknya datang, ya, nanti dia enggak rela, maka ya diganti. Kemudian jika ada barang teman yang ditemukan anak kecil atau orang yang safi, maka yang memanfaatkannya adalah wali atau pengurusnya. Dan luqata untuk tanah haram tidaklah dimiliki seketika atau tidak dimiliki sama sekali, maka wajib diumumkan sepanjang masa. Kemudian al-mutaqid yatamallaku al-qatata maka orang yang mengambil barang temuan itu memiliki luqata setelah dia umumkan dan telah lewat 1 tahun. Namun dia tidak boleh memanfaatkannya kecuali setelah mengetahui sifat-sifatnya, sehingga kapan-kapan datang orang yang memintanya, dan itu dia bisa menjelaskan yang topik sesuai dengan ciri barang itu, dafa'aha ilaihi, maka dia bisa menyerahkan barang itu kepadanya tanpa perlu meminta bukti dari orang itu ataupun sumpah. Karena demikian yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bukti, tidak tanpa bukti, tanpa sumpah. Kemudian masalah yang keempat tentang laqit, tentang anak temuan. Laqit adalah anak yang ditemukan, dibuang di pinggir jalan, di depan pintu masjid atau yang lainnya. Atau tidak dibuang, namun dia tersesat. Sehingga dia tidak tahu rumahnya, tidak tahu keluarganya, tidak diketahui nasabnya, tidak pula penjaminnya. Tidak sepatutnya membiarkan anak temuan. Ya, mau mengatakan wajib juga tidak bisa. Gitu. Tapi kalau dibiarkan bayi ditemukan sampai dirubung semut mati, itu ya. Maka di sini kalimatnya la yambari, tidak sepatutnya. Mengatakan wajib ya. Nanti derivatnya besar, wajib-wajibnya siapa. Kalau dibiarkan tidak ada yang menolong, nanti juga bisa mati di rubung semut. Maka tidak sepatutnya membiarkan laqit. Mengingat firman Allah, wa ta'awanal bir wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Maka kemudian ayat menekankan dalil wajibnya mengambil laqit, sehingga iltiqatuhu, mengambil anak yang terbuang atau yang tersesat kemudian menafkainya adalah fardu kifayah. Karena dengan mengambilnya berarti menjaga kehidupannya. Dan apa yang dijumpai bersamanya berupa harta, maka itu adalah miliknya. Teman-teman tersebut ada macam-macam, maka itulah miliknya. Amalan bidzahir berdasarkan dohir, mengamalkan dohir. Dohirnya ada duit di saku baju anak itu, ya berarti ini duit miliknya. Waliana yadahu alaihi, karena tangannya atau kekuasaannya ada padanya. Kemudian ketika ada duitnya tadi, maka anak itu dinafkahi pakai duitnya. Ditinggali duit, ya duit itu ya dipakai untuk menafkahi si anak, untuk perlu belikan susunya atau yang lain. Jika ternyata tidak ada bersama anak ini harta, maka nafkah untuk anak tersebut tanggung jawab baitul mal, tanggung jawab negara. Maka yang tadi fardu kifayah itu cuma mengambilnya, bukan menafkahinya. Nah, nafkahnya tanggungan negara. Kemudian walakit anak yang ditemukan itu merdeka muslim dalam semua ketentuannya, kecuali jika ditemukan di negeri kafir, maka dia kafir, maka dia kafir. Wayathbut nasabul lakit, dan validlah nasab seorang anak temuan dengan pengakuan orang yang mengklaimnya. Memang dari orang-orang yang mungkin, ya, kalau anak tersebut adalah anaknya, jika terjadi perebutan lebih dari satu orang tanpa ada bukti, maka status nasab anak ini diserahkan uridha alal faqah kepada faqah. Faqah di catatan kaki, atau bukan faqah, maaf, pada qofah. Qofah jama' dari qa'if, dialah orang yang menelusuri jejak dan mengenalnya. Qa'if ini punya kemampuan melihat jejak. Ketika di pasir, kemudian ada jejak, oh ini jejak orang, orang ini, dia bisa membaca dari jejak itu, orang ini orang tua, anak kecil, umuran sekian, ini gemuk atau kurus, dan dengan melihat jejak kaki, maka dia bisa nebak ini jejak laki-laki atau perempuan, jejak kaki laki-laki atau perempuan, dia bisa mengetahuinya. Demikian juga dia bisa mengetahui kemiripan seseorang dengan saudaranya dan bapaknya. Dia punya ilmu, kata orang Jawa, ilmu titen, ya, sehingga dia bisa mengatakan ini mirip dengan itu dengan menggunakan anggota badan selain wajah. Dia enggak pakai wajah. Yang dilihat jempol, oh ini jempol ini mirip dengan itu. Nah, ini mesti anaknya. Nah, ini punya kemampuan ke situ. Ini bersaudara. Bukan, ini enggak mirip. Ini bukan apa-apanya. Ini orang lain. Maka dia mengetahuinya dengan melihat semacam itu. Jadi telapak kakinya atau jempolnya atau jari kelingkingnya, bisa mengetahui mana yang mirip dengan yang itu, mana yang mirip dan yang bukan. Maka jika jadi rebutan dua orang tanpa ada bukti, maka keputusan akhirnya diserahkan pada qofah. Maka ini dalil bahasanya qofah itu bisa untuk menentukan nasab, ya, namun ya, ketika tidak ada bukti valid selain qofah. Kemudian tadi disampaikan nasab lakit ini sah manakala ada orang yang mengaku mengklaim kalau itu adalah anak itu adalah anaknya. Namun tetap dengan menggunakan pertimbangan logika. Mimman yumkinu kaunuhu minhu. Misalnya setelah dia dewasa, dia mengklaim saya adalah bapaknya. Maka dilihat-lihat, ini umurnya berapa, itu umurnya berapa, mungkinkah itu anaknya ataukah bukan. Kalau tidak masuk di kemungkinan, maka itu bukan, maka klaimnya tidak bisa diterima. Dan jika masuk, ya maka bisa diterima, klaimnya bisa diterima. Maka diklaim oleh orang yang mungkin kalau anak itu berasal darinya. Maka anak itu dibuang di sini, misalnya di Jogja tahun sekian. Bapak tahun sekian, bulan sekian, posisi ada di mana? Gitu. Kalau dia ngaku, dia mengaku kalau dia yang membuang, ternyata diklarifikasi, enggak. bulan sekian dia tidak di sini. Loh, berarti bukan bapak pembuangnya. Bisa kemudian mengklaim sebagai walinya atau sebagai orang tuanya. Dan yang paling berhak untuk mengasuh anak temuan adalah orang yang menemukannya. Dengan syarat orang yang menemukan itu merdeka, amanah, adil, dan rasyid. Walahadon atau tidak ada hak merawat untuk orang kafir. Tidak pula bagi orang fasik, manakala bayi yang dirawat adalah muslim. Dan disyaratkan untuk multaqid, orang yang mau memungut anak pungutan atau anak hilang, maka disyaratkan harus berakal, balik, merdeka, Islam, bagus agamanya, dan orangnya adalah orang yang rasyid. Ini bisa melakukan transaksi. Maka tidak sah penemuan barang dilakukan anak kecil, orang gila, budak, atau orang kafir kepada seorang muslim. Demikian juga orang fasik. Wasafi dan orang yang safi atau bodoh. Maka orang kafir tidak boleh, tidak sah merawatnya bayi manakala dia tergolong bayi muslim. Dan telah ukur status agama bayi adalah dengan melihat mayoritas. Kalau temuan di masyarakat mayoritas Nasrani, maka dia Nasrani. Mayoritas muslim, maka dia muslim. Kemudian tentang wakaf, makna dan hukumnya, wakaf adalah menahan satu benda yang mungkin bisa diambil manfaatnya, ma'a baqaiha, dan bendanya tetap eksis dan utuh. Dalam wakaf mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa maka yang namanya wakaf adalah habsul asal, menahan yang pokok, wa tasbilu thamrah, dan hasilnya itu ditasbilkan, disalurkan fisabilillah. Misalnya wakaf rumah. Wakaf rumah tidak mesti rumahnya kemudian jadi asrama, atau rumahnya jadi asrama pesantren, tidak mesti. Jadi dia wakaf rumah, kemudian rumahnya disewakan. Namun hasil sewanya ya, diserahkan, diberikan kepada al-muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Atau hasilnya untuk biayai kebutuhan masjid, atau mencetak buku-buku agama dan semacam itu. Hukum wakaf dan dalilnya, wakaf hukumnya adalah amal yang dianjurkan. Dalil dalam masalah ini yang berasal adalah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan jatah tanah di Khaybar. Setelah selesai perang Khaybar, beliau dapat jatah tanah. Fakal, maka Umar kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku mendapatkan jatah tanah di Khaybar. Aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai menurutku dibandingkan tanah itu. Apa yang kau perintahkan padaku? Maka Nabi mau jika engkau mau tahan asalnya, sedekahkan hasilnya. Namun asalnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwariskan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Dia sudah tidak lagi bisa menambah amal, kecuali tiga hal. Sedekah jariah, termasuk sedekah jariah, adalah wakaf. Ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Yang dimaksud dengan sedekah jariah, sedekah yang mengalir pahalanya adalah wakaf. Beberapa hukum ketentuan untuk wakaf, berkaitan dengan wakaf ada sejumlah ketentuan sebagai berikut. Pewakaf adalah orang yang boleh mengadakan transaksi. Orang yang berakal, balig, merdeka, dan rasyid, bukan safi. Kemudian benda wakaf itu bisa diambil manfaatnya dengan nilai manfaat yang daiman terus menerus meskipun bendanya itu dan bendanya tetap eksis. Maka pada dasarnya ya, wakaf uang tunai itu membingungkan. Susunan kalimatnya membingungkan. Ini uang kok diwakafkan? Wakaf kok uang? Nah, ini bingung nih. Namun setelah kita tahu maksudnya, kita agak paham. Yang dimaksud wakaf tunai adalah orang datang bawa uang dan dia minta kepada lembaga tersebut, tolong berikan sesuatu yang manfaat yang bisa jadi wakaf. Kalau namanya itu bermasalah secara istilah, uang kok wakaf? Wakaf kan gak habis, uang habis, gimana mau diwakafkan? Ternyata ke bank yang ke lembaga yang bersangkutan itu statusnya titip wakalah. Ini saya serahkan padamu uang sekian, tolong salurkan yang nilainya wakaf. Ya, misalnya tolong berikan mushaf, bagikan ke masjid. Ya, kita lanjutkan hukum berkaitan dengan wakaf. Hendaknya benda wakaf adalah satu yang bisa diambil manfaatnya secara terus-menerus, ma baqai ainihi, dan bendanya tetap utuh. Kemudian wa ayyu ayyinahu, dan hendaknya benda itu ditentukan. Enggak boleh saya wakafkan salah satu sawah saya. Yang mana? Saya wakafkan saya salah satu rumah saya. Yang mana? Harus ditentukan. Dan hendaknya wakaf itu untuk amal kebaikan dan amal ma'ruf semacam masjid. Tidak mesti untuk bangun masjid ya, bisa jadi untuk membiayai kebutuhan masjid. Ada orang wakaf toko, ya, tokonya tetap dikelola, keuntungannya untuk membiayai masjid. Contoh orang miskin, buku-buku ilmu dan semacam itu. Karena wakaf adalah amal yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala, maka haram wakaf untuk tempat ibadah orang kafir. Haram wakaf untuk membeli hal-hal yang terlarang. Kemudian idza ta'attalat manafi'ul waqfi, jika manfaat dari benda wakaf itu sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan, manfaatnya sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan karena sudah rusak. Ada orang wakaf mimbar, itu ya, mimbarnya sudah tidak bisa dimanfaatkan. Wala yumkin al-intifa'u bi, tidak mungkin mengambil manfaat dengannya, maka mimbar ini dijual kayunya. Kayunya dijual kan ada, dan tidak bisa dipakai untuk, namun kayunya kan masih bisa dijual ya. Wayusraf samanuhu fi mithlihi, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli hal yang sama. Maka jika itu adalah masjid, maka uang pembeliannya dimanfaatkan di masjid dan akhir untuk masjid yang lain. Atau jika itu rumah yang dijual, maka dengan uang hasil penjualannya dipakai untuk membeli rumah yang lain. Karena ini lebih dekat pada maksud pewakaf. Ya, maka jika misalnya karpet wakaf, karpet masjid sudah enggak layak untuk dipakai, dijual. Hasilnya ya kalau bisa untuk beli karpet meskipun tidak banyak, namun tetap karpet, Kalau tidak, ya untuk beli tikar. Kalau masjid tersebut tidak membutuhkan, bisa ke masjid yang lain yang memanfaatkan tikar. Dan wakaf adalah akad yang bersifat mengikat. Yathbut, maka ada wakaf dengan semata-mata ucapan. Adapun masalah belum ada sertifikat wakaf, maka itu masalah administrasi. Semata-mata diucapkan, maka itu jadi wakaf. Tanah saya ini saya wakafkan. Maka sudah tidak boleh diutak-atik lagi. Mungkin belum ada sertifikat wakafnya. Ya, sertifikat wakaf masalah administrasi. Ada hukum syar'i berkaitan dengan lisan. Nah, kalau sudah terucap, wala yajuzu fashuhu, tidak boleh dan tidak bisa dibatalkan. Diralat itu tidak bisa. Oh, enggak jadi, enggak jadi. Nah, ini enggak jadi tak wakafkan, itu enggak bisa. Enggak boleh. Atau karena belum diurus sertifikat wakafnya sampai bapaknya mati, kemudian sama anaknya dan diambil dan jadi wakaf, ya, maka si anak ini dosa, maka dosa dan kejahatan. Tidak boleh menjual harta wakaf kecuali tadi sudah tidak maksimal manfaatnya. Dan barang yang diwakafkan harus benda tertentu, maka tidak sah wakaf benda yang tidak tertentu. Saya wakafkan salah satu rumah saya, padahal rumahnya ada 10. Di 10 provinsi, ya, yang mana? Maka tidak sah. Kemudian wakaf itu harus munjiz. Munjiz itu saya wakafkan. Munjiz itu ya berarti langsung terlaksana. Tidak sah wakaf bersyarat. Jika anak saya keterima di UGM, tanah saya ini saya wakafkan. Tidak boleh. Harus munjiz. Tanah ini saya wakafkan. Tidak boleh kalau istri saya sehat dari sakitnya, sembuh dari sakitnya, tanah ini saya wakafkan. Kalau tidak sehat dan meninggal dunia, enggak jadi wakaf. Enggak. Itu enggak boleh kalimat menggantung. Walau mu'aqqad, tidak boleh wakaf bersifat sementara. Tanah ini saya wakafkan selama 10 tahun. Nah, habis itu kembali menjadi milik saya. Nah, enggak boleh. Ila ala mautihi, kecuali jika digantungkan dengan kematiannya, dikaitkan dengan kematiannya. Setelah saya mati, tanah ini wakaf. Dan wajib mengamalkan ketentuan pewakaf. Misalnya orang itu wakaf toko, hasilnya untuk masjid MPR, maka untuk listrik macam-macam, itu dari toko tadi. Ya, karena syartul wakafnya untuk masjid MPR, tidak boleh untuk masjid Al-Asri, tidak boleh untuk ini, tidak boleh. Karena untuk masjid ya tidak boleh, kemudian untuk orang miskin tidak boleh. Harus setia dengan syartul waqif, ketentuan dari pewakaf. Idzakan la yukhalif syara', jika itu tidak melanggar syariat. Jika itu melanggar syariat, ya, maka boleh tidak dilaksanakan. Ini saya wakafkan toko ini saya wakafkan. hasilnya untuk membantu studi, bantu belajar talibul ilmi sufi. Dia pakai talibul ilmi sufi. Gimana kalau tidak sufi? Maka ini yukhalif syara'. Maka boleh diberikan kepada cukup talibul ilmi, meskipun bukan sufi. Maka jika ketentuannya menyelisih syara', maka tidak ikuti ketentuannya, kita alihkan kepada yang lebih dekat. Jadi talibul ilmi mubtadi, jadi talibul ilmi sunni. Kemudian wakaf itu ada wakaf umum dan ada wakaf kepada keluarga. Maka misalnya umum dan bersifat sosial sebagaimana yang kita contohkan tadi. Namun boleh jadi wakaf itu untuk keluarga sendiri. Saya wakafkan toko itu, hasilnya untuk anak cucu saya yang miskin. Maka itu wakaf semacam itu diperbolehkan. Sebagaimana boleh saya wakafkan toko itu, hasilnya untuk membantu orang-orang miskin di kampung ini. Maka idza waqafa ala auladihi, jika dia wakafkan ke anak turunannya, maka dalam pembagian itu sama rata antara laki-laki dan perempuan. Jadi kemudian tidak ada perbandingan 2:1. Ketika toko tersebut saya wakafkan untuk anak cucu saya yang miskin, maka ada anaknya yang laki-laki, ada cucunya yang perempuan, pokoknya semua sama rata. Ini anak turunnya yang miskin, ini ada berapa laki atau perempuan, dihitung semua, ada 10. Hasil toko setahun 100 juta, ya sudah, 100 juta bagi 10. Kemudian berikutnya adalah hibah, atiyah dan pemberian, dan atiyah pemberian. Makna dan dalilnya, maknanya hibah adalah tabarruk, bantuan dari seorang yang boleh melakukan transaksi, dan bantuan tersebut diberikan ketika dia masih hidup kepada orang lain. Nah, hibah itu boleh malin maklumin, harta yang jelas atau yang tidak jelas. Bila iwadin, namun tidak ada kompensasi timbal balik. Maka dalam akad hibah tidak disyaratkan benda yang dihibahkan itu benda yang jelas. Maka boleh jadi benda yang jelas, kuberikan kepadamu uang 50.000. Boleh juga orang memberikan hibah, kuberikan kepadamu uang yang ada di kantongku. Uang yang ada di kantongku juga saya tidak tahu ada berapa, pokoknya uang yang ada di kantongku hibah untukmu. Mau 10.000, mau 20.000, 50.000 atau 100.000, pokoknya itu sah. Karena ghoror dalam transaksi hibah boleh. Ghoror itu tidak boleh kalau dalam jual beli, sewa menyewa. Jahalah, ketidakjelasan itu diperbolehkan dalam transaksi hibah dan sejenis itu. Hukum dan dalilnya memberi hibah dianjurkan jika niatnya adalah ikhlas karena Allah. Semacam hibah untuk orang soleh atau untuk orang miskin atau dalam rangka menyambung kekerabatan. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Dikatakan oleh Baihaqi, demikian juga oleh Bukhari di Adabul Mufrad, dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan hadiah yang dimaksudkan, yang diperintahkan adalah hadiah karena orangnya dan bukan karena kewenangan dan jabatan orang yang diberi hadiah. Dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah wa yuthibu 'alaiha, itu kurang titik. Wa yuthibu 'alaiha, dan membalasnya. Maka beliau dikirim makanan, maka beliau besok akan kapan, minggu depan atau ini akan balas ngirim makanan. Dan hibah, memberi hibah itu makruh jika karena riya dan sum'ah atau berbangga-bangga. Syarat sahnya hibah. Berkaitan dengan hibah terdapat sejumlah ketentuan sebagai berikut. Orang yang memberikan hibah adalah jaizut tasarruf, orang yang boleh melakukan transaksi, yaitu orang merdeka, mukallab. Mukallab singkatan dari balighun aqilun, rasyid, dan bukan orang yang safi. Dan orang yang memberi hibah adalah orang yang mukhtaron, tidak dipaksa. Tidak sah hibah dari orang yang dipaksa. Dan barang yang dihibahkan adalah barang-barang yang sah seandainya dijual. Maka barang-barang yang tidak sah seandainya dijual tidak sah dihibahkan, semacam khamar dan babi. Kemudian al-mauhub lahu, orang yang diberi hibah menerima barang yang dihibahkan. Karena hibah adalah akad memindahkan kepemilikan, maka perlu ijab dan qabul. Kemudian hendaknya hibah itu adalah tunai dan munjiz, tidak menggantung. Munjiz itu apa berarti ya? Lawan dari menggantung itu munjiz. Apa bahasa Indonesia ini? Maka tidak sah hibah sementara. Aku berikan kepadamu rumah ini selama sebulan atau setahun, setelah itu kembali menjadi milikku. Lianna hibata akdun tamlikin, karena hibah adalah akad pemindahan kepemilikan, maka tidak sah kalau mu'aqqatatan, sementara waktu. Berkaitan dengan munjiz, kalau munjiz itu seperti orang nadar, itu yang tidak munjiz. Maka jika orang seperti orang nadar, nah tadi tidak boleh ya, karena harus munjiz. Jika anakku sembuh dari sakit, engkau ku kasih hadiah. Tapi kalau mu'akad dalam artian, kalau engkau wahai anakku bisa hafal juz 30, ku beri hadiah sepeda baru. Nah, tidak apa-apa. Kemudian hendaknya hibah tersebut biroi iwadin, tidak ada kompensasi. Karena dia adalah tabarruk mahdhun, sumbangan 100%. Bersifat sumbangan kepada orang lain. Kemudian beberapa ketentuan berkaitan dengan hibah. Terkait dengan hibah terdapat sejumlah ketentuan berikut. Hibah itu bersifat mengikat jika orang yang diberi hibah telah menerima benda yang dihibahkan dengan izin pemberi hibah, maka akad memberi hibah itu akad mengikat kalau barang hibah telah diserahkan. Kalau barang hibah belum diserahkan, akadnya akad jaiz, tidak bersifat mengikat, bisa dibatalkan secara sepihak meskipun tanpa kerelaan orang yang mau diberi hibah. Minggu depan kau tak kasih motor? Minggu depan, sehari sebelum minggu depan enggak jadi ya. Nah, ya enggak apa-apa. Oh ya enggak apa-apa. Nah, ya, kalau bolak-balik ya namanya ngerjain orang. Kemudian lil wahib, orang yang memberikan hibah tidak boleh meralat menarik hibahnya. Mengat sabda Nabi SAW, orang yang menarik hibahnya seperti anjing muntah dan menjelati muntahannya. Kecuali jika hibah itu yang diberikan oleh bapak, maka bapak boleh arujuk menarik hibah yang dia berikan kepada anaknya. Berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, tidaklah halal bagi seorang yang memberikan pemberian kemudian yarji' fiha meralat pemberiannya, menarik kembali pemberiannya, kecuali bapak dalam hibah yang dia berikan pada anaknya. Dan hibah, berkaitan hibah kepada anak, wajib bagi bapak untuk sama rata di antara anak dalam hibah. Seandainya dia khususkan sebagian anak dengan hibah, yang lain tidak diberi, atau sebagian lebih banyak dalam pemberian, ada yang lebih diunggulkan dalam pemberian, dan pengunggulan itu tanpa kerelaan sepenuh hati semua anak yang lain, maka hibah tidak sah. Dan jika mereka semua ridha, hibah sah.